afagat ana laka antazurani ya Bilal, apakah belum waktunya kamu itu untuk berziarah kepadaku wahai Bilal? Coba, Nabi yang bertanya, Nabi yang meminta kepada Bilal, bukan waktunya sekarang ini wahai Bilal untuk kamu berziarah kepadaku setelah sekian lama kau tinggalkan aku? Beliau bangun dalam keadaan menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan kepada istrinya, siapkan segalanya, siapkan bekalku, siapkan kudaku, sekarang juga aku akan berangkat ke kota Madinah. Maka dengan perasaan sedih campur gembira karena ingin bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW, maka beliau pacu kuda. Dipeluk itu makamnya Nabi, diciumnya makamnya Nabi, nisannya dicium oleh Sayyidina Bilal. Nah, terus kita katakan itu syirik. Yang mengajarkan syirik kalau begitu adalah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi berarti. Nabi, ya Bilal. Begitu. Dan karena senangnya ingin berjumpa lagi dengan sahabat yang sudah lama meninggalkan mereka, Bilal bin Rabah. Sehingga setelah Bilal menyadari banyak orang di sekelilingnya, maka beliau bangun, berpelukanlah antara beliau dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat-sahabat yang besar. Sehingga pada saat itulah mereka meminta kepada sahabat Bilal bin Rabah untuk memandangkan azan. Itulah ketika dikumandangkan azan, itulah tangisan yang paling banyak setelah tangisan ketika Nabi SAW meninggal dunia. Nah, coba lihat di sini, cerita ini kita ambil hikmahnya. Nabi yang meminta, Nabi yang datang kepada Bilal, yang dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yagda. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man ra'ani fil manam faqat ra'a hagga fainna syaitan la tamasalubi. Barang siapa yang mengimpikan aku dalam tidurnya, berarti dia telah melihat sebuah kenyataan, kebenaran. Karena yang namanya syaitan tidak akan bisa menyerupai aku. Nabi SAW yang datang kepada Bilal. Ingat kita kan kepada ceritanya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wardah, datuknya daripada para habaib. Oleh karena itu saya masih teringat kalau kita melihat kepada cerita ini, begitulah habaib kita. Keluarga Nabi ini sepanjang masa dari zaman dulu sampai keluarnya Imam Mahdi nanti selalu dipuja, selalu dicinta, tapi juga ada yang membenci. Jadi kita tidak merasa heran kalau seumpama Ahlul Bait, para habaib yang ada sekarang itu dibenci oleh banyak orang, itu tidak merasa heran. Dari dulu sudah ada yang seperti itu. Nasibi, orang-orang Rafidi yang tidak suka kepada Ahlul Bait itu sampai dari dulu sampai sekarang masih ada tetap. Mereka-mereka yang benci kepada Ahlul Bait. Sehingga kita masih teringat bagaimana cerita daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wardah, wa askanana wa iyyahu fasihal jinan. Semoga kita dikumpulkan oleh beliau dalam surga yang paling tinggi. Jangan sampai kita katakan seperti ini dikatakan oleh orang-orang musuh Ahlul Bait itu, bahwasanya Sayyidina Husain berada di mana dan sebagainya. Pada Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ketika masuk ke rumah Sayyidatuna Fatimah dalam keadaan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bangun, sementara ayahnya dan ibunya dalam keadaan tertidur lelap di sampingnya, maka di saat itulah Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Gelia Bilal, lihatlah mereka, itu adalah keluargaku. Nanti kelak di surga mereka denganku bersama aku satu atap." Semoga kita termasuk yang semacam itu, bersama Nabi SAW satu atap bersama mereka. Ini Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wardah, ketika beliau berangkat menuju Irak, menuju Karbala tempat beliau dimakamkan, dibunuh. Maka di saat itu semua sahabat-sahabat Nabi yang masih ada dan orang-orang dekat Sayyidina Hussein itu sudah memberikan peringatan kepada beliau bahwasanya mereka itu pengkhianat. Mereka itu akan mengkhianatimu. Bahkan mereka itu akan membunuhmu. Maka urungkan niatmu. Maka Sayyidina Hussein mengatakan, "Gal tidak. Kalau aku urungkan niatku, berarti aku telah menjatuhkan harkat martabat daripada Ahlu Baitin Nabi Muhammad SAW. Hanya karena takut kematian, kemudian aku urungkan niatku, gal tidak. Demi Allah, aku tidak akan melakukannya." Maka setiap sahabat Nabi yang sudah memberikan nasihat kepada beliau, tapi tetap Sayyidina Hussein bersikukuh untuk melaksanakan apa yang menjadi kebenaran menurut pandangan beliau, maka mereka semua meluk Sayyidina Hussein. Dan terakhir kali yang memberikan peringatan terakhirnya itu adalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Beliau memberi peringatan kepada Sayyidina Hussein bahwasanya mereka itu adalah para pengkhianat. Sehingga tatkala melihat kepada kegigihan dari Sayyidina Hussein, dan dia mengatakan, "Aku sudah tahu bahwasanya aku akan berangkat ke tempat di mana aku akan dibunuh di sana. Tapi masalahnya ini adalah sebuah harga diri daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka aku tidak akan biarkan hanya karena aku takut dibunuh kemudian aku akan kembali lagi ke Madinah." Berangkat beliau. Sehingga pada saat beliau ini berangkat, pada malam harinya, malam di mana Sayyidina Hussein akan dibunuhnya, malam Lailat Asyura, di saat itulah maka Sayyidina Hussein bangun dari tidurnya, sholat tahajud sambil tertawa sendiri. Sayyidatuna Zainab, putri dari Sayyidina Ali, dan Sayyidatuna Fatimah Zahra yang juga selalu digendong oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak lain adalah adiknya yang kawin dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair, paling dermawannya kalangan orang Arab. Maka beliau itu menegurnya, "Wahai kakak, kenapa aku melihat engkau tersenyum sendiri, tertawa sendiri?" "Gal iya, tadi aku bermimpi datukku Nabi Muhammad SAW, dan dia berkata padaku, hari ini engkau akan berbuka bersamaku nanti, sehingga aku tahu ini adalah hari terakhirku, ini adalah hari kematianku, dan ini adalah hari di mana aku akan bertemu dengan kakekku Nabi Muhammad SAW." Senang, gembira. Dia tahu ini adalah sebuah kematiannya, tapi lihat bagaimana beliau ini didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ingatkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan ketika berada di pangkuan Nabi, beliau berkata pada sahabatnya, "Ini putraku ini, dia akan mengamankan, mendamaikan antara dua golongan yang saling berperang." Subhanallah, terjadi semuanya yang dikatakan Nabi Muhammad SAW terjadi. Sebagai bukti buat kita bahwasanya apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW pasti terjadi dan pasti benar. Ikutilah, jangan ikuti setan, ikut Nabi SAW, itu maksudnya. Sehingga subhanallah, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal dunia karena dibunuh, ambil pelajaran dari yang semacam itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantunya Nabi, seorang pemberani yang dikatakan Nabi SAW ada Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Tapi lihat bagaimana meninggalnya. Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua daripada Nabi SAW, seorang yang sangat pemberani, pejuang untuk Nabi, dia mengorbankan rohnya, hartanya, segalanya. Tapi lihat bagaimana meninggalnya. Sayyidina Hasan sendiri yang selalu dikecup mulutnya oleh Nabi SAW, yang ketika Nabi SAW melaksanakan sholat bersujud, kemudian kedua cucunya yang tersayang itu naik ke punggungnya, dilamakan sujudnya oleh Nabi SAW dari saking sayangnya Nabi kepada keduanya. Tapi lihat bagaimana meninggalnya. Kok bisa-bisanya kita itu baru dicoba, dengan cobaan sedikit saja kita sudah tidak menerima, kita sudah seakan-akan menentang kepada Allah Ta'ala. Di dunia ini tempatnya semacam itu memang. Jangan bermimpi kita hidup di dunia dalam keadaan senang, bahagia, tanpa ada rintangan. Tidak mungkin. Tanya kepada teman-teman kita jamaah pengajian ini yang sudah tua-tua, tanyakan kepada mereka, adakah satu hari saja berapa kali kita ini husnuddon sudah kepada Allah Ta'ala, ini alhamdulillah tidak ada yang sebahagia aku di dunia ini. Baru kita berbicara begini, ada lagi masalah. Terus begitu, gak ada habisnya. Karena itulah tempat di dunia. Maksudnya apa? Allah Ta'ala itu menampakkan semacam itu biar kita tahu di dunia ini gak ada yang semuanya mulus, supaya kita tahu kita ini bukan Tuhan. Kita ini adalah tua, kita adalah seorang hamba daripada seorang tuan. Bahkan dia adalah maha tuan, yaitu pencipta kita Allah SWT. Bukan apa yang kamu kehendaki yang terlaksana di dunia ini, tapi aku yang kehendaki, kata Allah Ta'ala, itu yang akan terlaksana di dunia ini. Jangan sombong-sombong kita. Jadi jangan sampai kita itu merasa semua keinginan kita harus terlaksana. Kalau enggak terlaksana kita akan marah. Jangan. Kita bukan Tuhan. Kita seorang hamba. Kita cuma menjalani saja. Jangan marahi orang hanya karena dia itu teledor dalam melakukan sesuatu. Karena itu semua digerakkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada satupun di dunia ini yang dirinya itu mau dimarahi orang. Enggak ada. Enggak orang tua, enggak guru, enggak siapapun. Enggak ada yang rela untuk dimarahi sama orang. Memangnya dimarahi orang itu nikmat apa? Enggak enak, enggak ada orang yang dimarahi itu kecuali karena dia itu tidak sengaja dalam melaksanakan itu, enggak sengaja. Orang yang semacam itu berarti orang yang melampaui batas statusnya sebagai seorang hamba. Nah ini, Sayyidina Hasan akhirnya dibaiat untuk menjadi pengganti daripada ayah beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di saat beliau dibaiat, maka pencinta dan pengikut daripada Muawiyah itu juga membaiat Muawiyah, sehingga hampir terjadi perselisihan antara dua golongan ini, siapa yang akan menjadi khalifah. Sebelum terjadi peperangan, Sayyidina Hasan datang kepada Muawiyah, sahabat Muawiyah, dan dia mengatakan kepadanya, wahai sahabat Muawiyah, aku mengalah, engkau yang menjadi khalifah. Nah, nanti kalau engkau meninggal, aku yang menjadi khalifah. Tapi sebelum itu terjadi, maka engkau memberikan aku sekian-sekian uang yang disyaratkan oleh Sayyidina Hasan untuk membantu mereka-mereka yang perlu bantuan Sayyidina Hasan. Disetujuinya. Maka setiap tahun Sayyidina sahabat Muawiyah mengirimkan sejumlah harta kepada Sayyidina Hasan. Sampai salah satu daripada tahun-tahun yang ditanggung itu ternyata terlambat. Harusnya tanggal ini dia kirim, ini enggak terlambat, sampai seminggu terlambatnya. Maka Sayyidina Hasan kepikiran, kok belum ngirim juga sahabat Muawiyah ini. Akhirnya siapa yang datang? Datuknya Nabi Muhammad SAW yang datang kepada beliau. Lalu beliau katakan kepada cucunya yang tersayang ini, Galia Hasan, apakah kamu itu kepada makhluk kamu merasa butuh? Kamu mengharapkan kepada seorang makhluk? Lalu kata Nabi SAW, katanya sahabat Sayyidina Hasan, dia mengatakan, Galia Rasulullah, ya jeddah, bagaimana lagi? Gala, jangan kamu mengharap kepada seorang makhluk, tapi mintalah kepada Allah Sang Khalik. Apa yang harus aku lakukan ya jeddah? Apa yang harus aku lakukan? Kalau begitu, kamu bacalah doa ini, ya, doa yang sangat mujarab itu untuk godaul hajat. Kalau kita baca ini, insya Allah nggak bakal jadi orang fakir, nggak bakal butuh sama orang siapapun dia. Nah itu, diajarkan Nabi SAW dalam mimpinya Sayyidina Hasan. Apa itu? Allah magzifi galbi raja'aka waqta raja'aka amman si waqta raja'an amman siwak hatta la naju ahadan ghairaka. Allahumma ma da'ufat anhu quwwati wa qasura anhu amali wa lam tantahi ilayhi rugbati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala alsinati mimma ataita ahadan min awalina wal akhirin min al-yaqin fa khussani bihi ya rabbal alamin. Subhanallah, begitu dibaca itu beberapa hari tiba-tiba sahabat Muawiyah mengirimkan uang yang biasa dikirim bahkan dua kali lipatnya. Setelah dia menerima harta tersebut, malam harinya datang lagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, Hasan, ha, gimana Hasan? Bagaimana keadaanmu sekarang? Alhamdulillah Rasulullah, yang aku harapkan sudah terlaksana. Ah, itulah, kalau orang itu mengharap kepada Khalik, maka dia akan digampangkan urusannya. Nah, jadi sini coba lihat, Sayyidina Hasan datangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad, berarti kita tidak bisa jadi tidak diinginkan Nabi Muhammad. Gitu. Jadi sangat-sangat keterlaluan. Kalau seumpama ada di antara umatnya Nabi yang berangkat haji atau umroh tapi tidak datang ke Madinah untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa itu. Saya enggak tahu ada kebencian apa di dalam hatinya itu kepada Nabi Muhammad sampai tidak mau berziarah kepada Nabi Muhammad. Dia pikir Nabi Muhammad butuh kepada mereka-mereka itu? Tidak. Kita yang butuh kepada Nabi Muhammad. Kalau di Hadramut ada seorang cucu Nabi, seorang wali yang besar, seorang kutub zamannya. Beliau adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, "Man zarani Dumintu lahu bil jannah. Barang siapa berziarah kepada aku jamin dia masuk surga. Kalau ini cucunya, bagaimana dengan datuknya Nabi Muhammad SAW? Apakah kita katakan juga mungkin? Kalau semua dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya sangat mungkin. Nah, cuma kita saja yang tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad. Oleh karenanya kata Habib Ali Habsyi, Sayyidul Maulid, ada dua tempat yang kita tidak datang kecuali dengan panggilan. Ada dua tempat kita tidak datang kecuali dengan panggilan. Yang pertama adalah Hadramut, Tarim. Kita tidak datang ke Tarim kecuali karena panggilan daripada Sayyidina Faqih Mugaddam, datuknya para habaib, Al-Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Mugaddam. Tempat yang kedua, Madinah. Tidak ada satu orang pun yang datang ke kota Madinah kecuali dengan panggilan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau enggak ada panggilannya, enggak datang, ya seperti ini. Enggak dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Jeddah aja. Dari Jeddah ke Mekah Jeddah, Jeddah pulang ke Indonesia, enggak mau ke Madinah. Masya Allah. Jadi seakan-akan nabinya mereka bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sudah melupakan bagaimana jerih payah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya Nabi Muhammad kepada umat ini hanya karena ada kuburannya, ziarahnya, sampai mereka semacam itu, naudzubillah. Jadi semoga kita itu diselamatkan, anak cucu kita, daripada akidah yang fasidah yang semacam ini dengan benci kepada Ahlul Bait. Cukup suatu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam hadisnya yang sahih, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, dan ini sangat tepat untuk zaman sekarang ini, karena ini adalah sebuah ilmu yang harus dibentangkan, ilmu yang harus dijelaskan, nggak boleh ditutup-tutupi siapapun juga dia, apakah dia habaib, apakah dia ulama biasa, nah, tetap saja mereka harus sampaikan. Kalau tidak, maka termasuk dalam ancaman hadis Nabi yang berbunyi, man katama ilman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyimpan suatu ilmu, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka, waliyadzubillah. Jadi Nabi SAW bersabda di dalam hadis sahih Muslim, yang hadis itu berbunyi demikian, innama ana basyarun mislukum yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa'ujibu. Aku ini adalah manusia biasa seperti kalian, takutnya nanti datang utusan Allah SWT kepadaku dan aku mengkabulkannya. Wa ana tarikun fikum asqalain, dan aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Ini disebut dengan hadis asqalain. Hadis asqalain itu ada dua riwayat. Ada riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak, ada riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Riwayat Imam Muslim dalam sahihnya itu lebih akurat, lebih kuat derajatnya daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Semua ahli hadis sudah bersepakat semacam itu. Tapi kenapa kok yang selalu dibawa-bawa oleh para ulama, para dai di mana-mana, di atas mimbar itu selalu hadis itu, hadis sakolan itu yang dibawa adalah kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Kenapa yang ini yang dibawa, kok bukan yang lebih sahih itu? Di mana yang lebih sahih berbunyinya bukan demikian, kitab Allah wa itrati ahli baiti, kitab Allah dan keluargaku ahli baitku. Allah Allah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti, uzakkirukumullah fi ahli baiti. Itu hadis dari riwayat Nabi Muhammad SAW, yang artinya ada dua hal, kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran, dan yang kedua adalah keluargaku. Bukan semua keluarga tentunya. Keluarganya Nabi SAW itu yang dimasukkan di sini adalah keluarga Nabi dari kalangan para ulama, bukan kalangan yang biasa, kalangan para ulama yang mereka mengikuti jejak-jejak para kakek nenek moyangnya itu, yang berasal dari Hadramut, bukan berasal dari negara lain, yang masih berpegang teguh dengan ajarannya. Dan cukup alhamdulillah kita ini termasuk orang yang berpegang teguh kepada ajaran cucu-cucu dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Yang mengislamkan kaum muslimin di Indonesia adalah para wali songo. Wali songo itu 8 orang dari mereka adalah Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Semua tradisi yang diajarkan kepada kita, dari pembacaan maulid, ziarah kubur, tahlil, itu semua itu adalah tradisi-tradisi, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Wali Songo, turun-temurun dari Wali Songo kepada kakek moyang kita sampai kepada kita sekarang. Kok tiba-tiba datang itu golongan-golongan kemudian mengharamkan yang semacam ini? Apakah keikutsertaan mereka, kontribusi mereka di dalam keislaman kaum muslimin yang ada di Indonesia ini? Sangat sedikit mereka. Oleh karena itu, jangan sampai kita bimbang, jangan sampai kita ragu. Ikutilah mereka seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena di sini dikatakan, uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian hati-hati dengan keluargaku, Kenapa demikian? Nabi SAW sudah menjelaskan nama di situ. Inna ma'ana basyarun mislukum. Aku adalah seorang manusia biasa. Artinya apa? Aku juga merasa seperti yang kalian rasa. Aku sedih, bisa sedih. Aku senang, bisa senang juga sama seperti kalian. Sangat senang Nabi SAW kalau cucunya itu dilakukan kebaikan kepada mereka. Dan yang namanya Nabi, walaupun Nabi, akhlaknya sangat baik. Tapi kalau seumpama cucunya diganggu, dimusuhi, dibenci, Nabi juga merasa. Jangan sampai kita katakan, oh gak bakal sampai kepada Nabi. Nabi di dalam hadis Bukhari telah menyebutkan bahwasanya setiap hari Senin, setiap hari Kamis, sebelum amal-amal kalian dibawa kepada Allah, disodorkan dahulu kepadaku. Kalau aku mendapatkan baik, aku tersenyum karenanya. Kalau aku dapatkan jelek, aku mintakan ampun untuk kalian, untuk mereka, kepada Allah SWT. Coba lihat. Sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, jadi ini adalah sebuah teguran bagi mereka-mereka. Jangan sampai. Tapi kita tidak bisa berbicara apa-apa, kecuali semua berkaitan dengan taufik Allah. Semua berkaitan dengan hidayah Allah. Semua berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau enggak begini, ya enggak ramai di dunia ini, gitu loh. Jadi harus ada yang dipuja, ada yang dibenci. Ada yang mencinta, ada yang membenci. Beruntung yang mencintai mereka. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, "Ma ahabbakum illa mu'minun wa ma abghadakum illa munafiq." Tidak ada yang cinta kepada kalian ahlul bait kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah, dan tidak ada yang benci kepada ahlul bait, kepada para habaib ini, kecuali mereka yang munafik, kata Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Lau safana ahadukum bainar rukni wal magam wa shalla wa sam wa mata wa huwa mubghidun li ahli baiti mata wa dakhala an-nar." Yang artinya kalau seumpama ada satu orang yang sepanjang masa dia itu berada di antara rukun dan makam di dalam Ka'bah, tidak melaksanakan ibadah apapun kecuali sholat puasa terus begitu, tapi dia benci kepada ahlul bait, benci kepada ahbabku, kepada keluargaku, kata Nabi Muhammad, maka dia meninggal dalam keadaan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi sudah jelas, tapi ya begitulah. Saya teringat terkadang yang semacam ini kalau dikatakan kita yang mengatakannya seakan-akan kita ingin mendapatkan mahabbah dan sebagainya, sudah jelas dalam kitab. Dimanapun sudah jelas, yang namanya cinta kepada ahlul bait hukumnya wajib. Cinta kepada ahlul bait hukumnya wajib. Nabi SAW dalam Al-Quran telah diceritakan, "La as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Aku tidak minta balasan kepada kalian, tapi aku minta kalian itu supaya cinta kepada keluarga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau itu mengatakan, "Urkubu Muhammadan fi ali baiti, wallahi La Fatimah bintun Nabi SAW ahabbu ilayya min binti Aisyah." Kata Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, barang siapa ingin mendapatkan perhatian Nabi, pemberian Nabi, apapun dari Nabi Muhammad SAW, carilah dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, Fatimah putri Nabi SAW itu lebih aku cintai daripada Aisyah putriku sendiri. Nah, itulah kecintaan para sahabat Nabi kepada keluarga Nabi. Juga kita lihat kepada sahabat Jabir bin Abdullah, ketika sahabat Abdullah bin Abbas yang tidak lain adalah misanannya Nabi Muhammad SAW, beliau belajar kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Setelah selesai belajar, maka sendalnya disiapkan. Maka sahabat Jabir bin Abdullah ketika melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas mengambilkan sendalnya, meletakkannya, maka Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, gali Abdullah bin Abbas, jangan kau lakukan itu. Maka sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hakaza umirna bi annaf ala bi ulama'ina." Beginilah kami diperintahkan untuk melakukannya kepada para ulama kami. Akhirnya Sayyidina Jabir bin Abdullah mengambil tangannya Ibn Abbas yang masih kecil pada waktu itu, masih di bawah 15 tahun umurnya. Diambil tangannya, diciumnya. Lalu dia katakan, "Galia Jabir, la tafal hadza, jangan kamu lakukan ini." Apa jawabannya sahabat Jabir bin Abdullah? "Hakaza umirna bi annaf ala bi ahli baiti nabiyina." Beginilah kami diperintahkan untuk melakukannya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah inilah, jadi sahabat cinta, tabiin cinta, lalu kita ikut siapa? Nah, oleh karena itu, saya teringat kepada perkataan ayah saya, Habib Hasan Baharun, beliau katakan, jangan cari kemuliaan dengan habaib di sini. Kehabaiban kita itu, kita cari kemuliaannya nanti di padang mahsyar. Kalau di sini kita tidak mencarinya, untuk apa? Sama saja. Yang membedakan kita dengan mereka itu adalah ketakwaan kepada Allah. Selalu Abu Ya saya punya abah itu berkata begitu. Nanti kalau di padang mahsyar kita akan panggil Nabi Muhammad SAW itu dengan kata-kata kakek, "Ya Jad, aku ada cucumu." Maka niscaya Nabi SAW mengatakan, "Marhaba ya ibni." Selamat datang wahai putraku, wahai cucuku, kemarilah, kemarilah, aku akan bantu kalian. Kalau di sini kita gak membutuhkannya. Nah itulah fenomena yang terjadi, yang selalu akan terjadi. Kita lihat Sayyidina Hussein bersama 72 keluarga Nabi semuanya, itu hampir rata kepala mereka itu dipenggalnya. Dan termasuk Sayyidina Hussein. Bersisalah siapa? Sayyidatuna Zainab bersama Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Hussein yang kebetulan pada waktu itu sakit, makanya tidak dibunuh. Coba enggak sakit dibunuh juga. Coba Sayyidina Ali Zainal Abidin dibunuh juga, ya enggak ada. Yang namanya Wali Songo enggak ada, karena Wali Songo semua keturunannya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan kalau sama Sayyidina Ali Zainal Abidin juga meninggal, maka tidak akan terbukti hadisnya Nabi yang mengatakan kepada Abi Hurairah, "Ya Abi Hurairah, putraku Hussein ini nanti akan punya anak yang bernama Ali Zainal Abidin. Dia adalah orang yang paling baik ibadahnya. Dan nanti Ali Zainal Abidin akan mempunyai anak yang bernama Muhammad Al-Baghir. Dia adalah orang yang paling banyak ilmunya." Kalau seumpama Sayyidina Ali Zainal Abidin termasuk yang dibunuh pada waktu itu, tidak akan terlaksana ucapan Nabi SAW. Oleh karena itu, marilah kita percaya kepada ucapan Nabi. Pasti terbukti seperti ini. Lihat bagaimana Sayyidina Hussein diselamatkan oleh Sayyidina Zainab, dibawa ke Madinah. Tersebar, tersiar berita dengan meninggalnya keluarga-keluarga Nabi itu. Sehingga keduanya itu berpikiran, menduga begitu masuk kota Madinah, maka banyak akan prihatin, akan merasa kesian kepada keduanya itu. Tapi lihat apa yang terjadi. Begitu Sayyidatuna Zainab dan Sayyidina Hussein masuk kota Madinah, maka di saat itulah mereka berdua diusir dari kota Madinah. Nah, jadi kalau cucunya Nabi langsung saja seperti itu, apalagi sekarang. Jadi enggak aneh kalau seumpama keluarga Nabi, habaib itu dibenci, itu enggak aneh. Dan alhamdulillah kita enggak ada kebencian kepada golongan-golongan yang benci kepada kita. Malah kita heran kenapa yang semacam kita dibenci, kenapa? Emang apa salah kita? Kok sampai dibenci semacam itu? Melihat kita seakan-akan merasa aneh? Apa karena melihat imamahnya merasa aneh? Atau melihat sunnahnya yang kita bawa merasa aneh atau gimana? Jadi maaf, saya pernah datang ke salah satu jenazah, di situ jenazah itu masih keluarga daripada mereka-mereka benci golongan keluarga Ahlul Bait pada habaib. Kita datang dengan imamah kami, kita datang. Maksudnya takziah. Tapi begitu kita datang ke sana, akhirnya mereka itu berdiri, kemudian menyingkir satu persatu. Ada apa? Kok kayaknya kita ini sebuah kuman atau gimana gitu? Seakan-akan datangnya kita itu akan mencegah turunnya rahmat Allah atau bagaimana? Padahal kita datang untuk takziah. Oleh karena itu alhamdulillah, semoga kita termasuk orang mukmin yang dikatakan Nabi SAW yang tetap mencintai keluarga Nabi. Mencintai keluarga Nabi bukan harus memberikan sesuatu kepada keluarga Nabi. Mencintai keluarga Nabi maksudnya cinta dalam hati. Ini adalah seseorang yang mendapatkan kemuliaan langsung tanpa diminta, tanpa diusahakan, tanpa diupayakan. Kenapa disalahkan mereka? Sebagaimana dikatakan oleh para orang-orang bijak, kalau kita harus iri kepada orang lain, irilah kepada sesuatu yang bisa diupayakan. Irilah kepada sesuatu yang bisa diusahakan. Silakan iri kepada orang yang kaya, karena kita bisa juga jadi orang kaya. Silakan iri kepada orang yang berilmu, karena kita juga bisa belajar sampai jadi orang alim seperti dia. Tapi kalau iri kepada orang yang keluar dari rahimnya sudah sebagai keluarga Nabi, terus iri bagaimana caranya supaya kita menjadi keluarga Nabi? Itu adalah iri-iri yang tidak mungkin terlaksana. Enggak ada kebaikannya sama sekali. Itu kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah, ini sia-sia di dunia, sia-sia di akhirat juga, na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah kita berjiwa insaf, yaitu seseorang yang berjiwa insaf itu adalah mengakui kelebihan orang lain, mengakui kekurangan diri sendiri. Jadi setiap orang pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Enggak ada mereka para habaib mengkultuskan diri mereka, tidak. Mereka tidak ingin dihormati, dimuliakan, dicintai, tidak. Akan tapi jangan salahkan mereka kepada kesalahan yang dianggap itu mereka kesalahan. Yang mereka itu tidak mengusahakannya, tiba-tiba lahir sebagai keluarga Nabi, lalu tiba-tiba kita akan membenci mereka hanya karena mereka itu adalah keluarga Nabi. Oleh karena itu, mari kita ambil satu contoh Sayyid Abdullah bin Mubarak, di mana beliau itu pada saat beliau akan berangkat melaksanakan ibadah haji, maka beliau bawa bekalnya. Di tengah perjalanan dia melihat ada seorang yang sedang mengais-ngais sesuatu di tempat sampah. Ternyata di kaisnya itu adalah seekor bangkai. Maka dia sebagai seorang alim, dia harus mengingkarinya. didekatinya, dikatakan, wahai fulana, bukankah engkau seorang muslimah? Gal, iya, saya seorang muslimah. Kenapa engkau makan bangkai? Apa jawaban dia? Gal, aku ini adalah seorang syarifah. Aku mempunyai putri 9 orang, perempuan semuanya, dan aku ditinggal oleh suamiku. Kami sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Apakah makan semacam ini tidak halal bagi kami? Maka begitu dia mendengar yang semacam itu, Sayyidina Abdul Mubarak meneteskan air mata, lalu memberikan semua uang yang dia sediakala akan dibawa ke haji itu, diberikan kepada syarifah itu. Sehingga pada saat dia pulang kembali, dan tatkala mereka jamaah pulang semuanya ke rumah mereka masing-masing, seperti biasanya kalau pulang haji, kita datang kepada orang yang pulang haji untuk minta doa. Di saat dia minta doa, semua juga minta doa kepada dia. Dia heran, saya udah gak haji, tapi kenapa mereka bilang aku haji? Dan bahkan mereka mengatakan, gimana engkau bilang gak haji? Orang engkau yang bantu aku, engkau yang beri minum aku, engkau yang begini, semua ada bukti-buktinya. Sampai pada malam harinya dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi, mimpi Nabi Muhammad. Nah, orang yang mau ziarah kubur, orang yang mau cinta kepada keluarga Nabi, orang yang cinta kepada Nabi SAW, itu pasti datangnya oleh Nabi SAW. Tapi yang gak cinta kepada Nabi, sampai-sampai kita pernah heran, waktu kita belajar di Madinah, ada sebuah siaran langsung. Ulamanya, dia mengatakan, saya heran kepada anak-anak muda sekarang ini, gampang sekali mereka mengatakan, aku mimpi Nabi, aku mimpi Nabi, aku ini loh, aku sudah berdakwah 40 tahun, sekalipun gak pernah mimpi Nabi, katanya. Kesian dulu, katanya. Jadi dakwah 40 tahun gak pernah mimpi Nabi, ini karena salah jalannya. Sampai akhirnya pada malam hari jadi mimpi Nabi, kemudian Nabi berkata kepadanya, tahukah engkau, kenapa engkau merasa heran? Gal, iya, karena mereka mengatakan saya haji, padahal saya tidak haji. Ingatkah engkau kepada seorang perempuan yang kau berikan sedekah? Gal, iya Rasulullah, itu adalah cucuku. Berkat kamu sedekahmu kepada cucuku itu, maka Allah menciptakan seorang malaikat dengan rupamu, dengan bentukmu, yang melaksanakan haji dari tahun ini sampai hari kiamat nanti. Nah, itulah balasan. Semoga kita termasuk mendapatkan balasan yang baik daripada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan cinta daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk yang berjiwa insaf, di dalam hati kita bersih, tidak ada kebencian kepada siapapun juga. Enggak kepada orang lain, apalagi kepada seorang cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk mencintai mereka, mencintai seorang muslim, siapapun juga selama dia muslim kita cintai, sehingga kita termasuk orang meninggal dunia dalam keadaan bersih hati kita, sebagaimana firmankan Allah Ta'ala, yawmal yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ala hadin yaqunniyatun shaliha wa ala man wasallu salih al-fatihah.